Indonesia iku ribet, nang wong Indonesia iku angel. Jadi kok wong Palestina wong Indonesia. Wong Palestina iku bedino ning pasar, padahal sering perang, kadang pas moro pasar ya peluru lalu lalang. Ya biasa kena kadang ya. Takok ya kenapa Anda tetap ke pasar? Ya tadi. Ke pasar yo ya mati ning omah yo. Yes, fantes. Kalau kan ada di Palestina, uang itu uang. Kalau berdiri di masjid Aqsa, uang dan tembak-tembakan itu uang. Mutawif gaite ya, kita jalan ya jalan ya. Ini biasa ya. Semua ada jadi apa? Biasa ya. Akhirnya kuliahnya kuliah nong Indonesia biasa daplek ya santai wae no. Jadi eling-eling ya, jadi Hamadan kom Irak kabeh minal biladil ajamia. Cuma saiki kabeh disebut Timur Tengah, disebut Middle East, tapi hakikate iku tetep ajam. Mulane Arabe Arab muwalladin apa? Arab muwalladin, Arab sing baru. Mulane bahasa Arabe ya rotok-rotok kacau. Jadi wong pancen Arabe Arab napa? Muwalladin. Kados bahasa Arab Indonesia anu kan kacau. Jadi kosakata dijejer-jejer. Ajane salah. Tapi piye wong pancen Arabe Arab apa muwalladin apa Arab muwalladin. Wa jaffat lan dadi garing. Apa ikilah Bukhairah? Ifkaffa nalikane dhisik tau ifkaffa nalikane tertutup kaffa maknane mengekang tertutup apa waqifu maujiha? Apa gelombange apa derase gelombange Bukhairah as-sajjat kang deres? Apa yana biuhati kalmiyah sumber-sumber mengkono-mengkono banyu. Jadi sumberan sing dhisik dahsat banter saiki kabeh macet. Napa? Macet. Tapi sebaliknya wafadolan dadi gumlenter apa wadi samawa? Apa wadi samawa? Iya mafazatun iku apa mafaza apa belantara fi falatin ing dalam napa? Sahara wa bariyatin lan daratan. Jadi ana sing daerah-daerah sam tertentu iku dadi rah apa gemah ripah loh jinawi sing sebagian iku sat. Paham ya? Jadi sing wadi sawah iku malah napa? Wadi sawah iku malah napa? Malah banyak air sing Bukhairah entek. Iku wae sawah ta samawah to? Sawah mesti. Gak sing ning apa jeneng sing kitab iku apa? Apa apa? Hah? Kok ono samawah kok aneh. Iku ono sing sawah jeneng. Mosok kabeh ono mime yo. Eh? Gak tulisan sing ngene ono mime, ono sing gak usah mime. Apa? Wa yautawi wadi samawah iku mafazatun fi balatin wa bariyah. Lam yakun kang ora ana iku biha ing dalam wadi apa qablu ing dalam sedringe iku apa maun banyu yang kok kang iso ngilangi apa mak lidum ani maring wong sing apa jenenge kehausan allaha ing tenggorokane. Maksudnya iku yang dulu enggak ada air sedikit pun yang bisa memuaskan tenggorokane wong sing kelak apa kehausan pun. Wa kana ana apa maulidu lahir kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku bil maudi ana ing tempat al ma'rufi kang den kenal bil irasi ana ing tanah al makkiyati kampung se Mekah. Jadi lahir Nabi itu di tempat yang sudah dikenal yaiku tenggene kota napa Mekah. Pokoke sing sakniki dekat Masjid Haram sing sakniki dadi maktabah. Ya dadi perpustakaan sing teng dekat Masjid Haram niku tempat sing dadi lahir kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sakniki dados napa maktabah gitu terus perpustakaan. Lan lahirin Nabi wal balatinan ing dalam negara ala dikang layuk dodu kang ora den ketok apa sajaruhu wite balat walayuk tala lan ora iso den cabut apa hulahu wit telese balat. Jadi hidup ning daerah sing ada larangan memotong pohon maupun memotong tanah tanaman. Jadi termasuk kalau kita kaji kan ya, ra oleh memutus tanaman ya ra oleh berburu hewan. Tapi pangeran ngono, angger barang dilarang diuji. Mulane ngendikane pangeran, kowe nak umroh to haji, kula yab luwannakum wa bisyai'im minas saiti tanaluhu aidikum. Dadi kamu akan diuji dengan hewan buruan sing tanaluhu aidikum, yang mudah kamu kamu tangkap dengan tangan. Jenenge manuk dara teng kene Mekah. Iku kowe ngantem ngawur ya mesti kena. Yo cak yo, ngantem ngawur ya mesti kena. Saking banyaknya dan lunak. Jadi coroknya melayu ngawur, itu mesti ngidak doro. Wong Doro ribuan, mungkin puluhan ribu tiap satu titik. Iku pangeran wis laya beluan nakumullah bisaiim minasaiti sing tanah luhu aidiku. Tapi barokah mitos iku ya apik. Ono mitos nak makani manuk doro tok omah suge. Ora ngger wong udan nukokno makanan manuk doro. Ono mitos nak ngekek mangan manuk doro iku gampang apa? Suge. Jadi kadang yo lucu wong. Tapi jelas Allah akan menguji dengan hewan buruan yang mudah kamu tangkap dengan tangan kosong. Takokno wong umroh itu. Kan gampang betul andikan kita nangkap burung dara di situ. Puluhan ribu. Mungkin ratusan ribu. Setiap satu titik itu puluhan ribu. Belum dan itu di semua masjid haram, semua tanah haram. Terus luar biasa. Ya, tapi Mekah adalah negara yang itu harus dijamin keamanannya. Apa? Dijamin keamanan. Waktu li falan den sulayani apa fili wiladat ami wiladatihi ing dalem. Ya ini jelas ya. Iki ketok Imam Barjanji itu ngikuti standar ilmu hadis. Kalau khilaf ya diceritakan khilaf dan dikhilafkan tahun kelahirane Nabi wa fi syahriha lan ing dalam bulane wa fi yaumiha ing dalam dinane ala aqwalin ing atase pira-pira pendapat lil ulama kedue pira-pira ulama marwiyatin kang diriwayatno. Jangan kira semua ulama berpendapat 12 Rabiul Awal ndak. Makanya jari Imam Barjanji diperdebatkan atau dikhilafkan tahun lahirnya, bulan lahirnya, hari lahirnya. Jadi tidak pakem, napa? Tidak pakem. Karena pernah ada yang ngitung secara falak itu enggak mungkin kalau 12 Rabiul Tsani itu hari apa? Senin. Banyak juga yang ngitung seperti itu. Dan itu kita enggak masalah karena tadi umpama tiba Ahad cek Senin, cek Selasa, cek Rebo enggak ngurangi mulyane Kanjeng Nabi. Mergo mulyane Nabi ku liza tihi, tidak bergantung hari, tidak bergantung bulan. Iku pentingnya ilmu ning. Paham ya? Dadi ora usah risau misalnya kok nang jatuh piye ora penting. Perkarane apa? Nabi wis mulya bizatihi. Dadi gak tergantung hari, gak tergantung bulan. Lan gak masalah misalnya waktu lifa fi ami wiladati wa fi syahriha wa fi yaumiha. Ala aqwalin ning atase pira-pira pendapat ulama, kedhe pira-pira ulama marwiyatin kang diriwayatno. Cuma warrajihu te kaul sing unjo sing menonjol atau sing unjuk ku annaha satemene amul wiladah iku apa kubaila fajri yaumil isnaini marek sidike fajar dina Senin. Jadi misalnya fajar iku jam 4, berarti jam 4 kurang 5 menit atau kurang 10 menit kubaila itu dekat yang dekat. Jadi sebelum yang dekat. Misalnya jam 4, kalau jam 2 itu kan jauh. Jam 3 ya jauh. Kalau jam 4 ya kira-kira jam 4 kurang 5 menit itu jenis kubaila fajri yaumil isnain ya dekat mendekati fajare dino Senin sania asyara syahr Rabiul Awal iku tanggal 12 bulan Rabiul Awal min amil fil saking tahun gajah alladzi kang sedda kang alang-alangi hu ing fil utawa hu ing tanah haram sapa Allah hu ing fil nggih sapa Allah taala anil harami saking tanah haram wa hamalan jaga sapa Allah ing tanah haram. Jadi kamane Nabi lahir di tahun gajah sing gajah mau ape nyerang kak Bah, sing akhirnya dihalang-halangi oleh Allah supaya gajahnya Abraha tidak sampai tanah hak. Tanah. Eh, cuma mau pesan kasih, bukan rasalah ya. Sing buat doa roy, apa? Iya, sing buat doa roy. Ah, gantian. وظهر عند ولادته خوارق وغرائب غيبية إرهاصا لنبوته وإعلاما بأنه مختار الله تعالى ومجتباه فزيدت السماء حفظا ورد عنها المردة وذو النفوس شيطانية ورجمت النجوم النيرات كل رجيم في حال مرقى وتدلت إليه صلى الله عليه وسلم الأنجم الزهرية واستنارت بنورها وهاد الحرم ورباه وخرج معه نور أضاءت له قصور الشام القيصرية فراها من ببطاح مكة داره ومغنى وانصدع الإيوان بالمدائن الكسروية الذي رفع أنوسر وانا سمكه وسواه وسقط أربع سرطة من صرفاته العلوية وكسر ملك كسر لهول ما أصابه وعره وحمدت النيران ma'budatu bil mamalikil farisiyah litulu'i badrihil muniri wa isyraqi muhayya wa ghadat buhayratu sawata wa kanat baina hamadana wa kumma minal biladil ajamiyah wa jaffat idh kaffa waqifu mawjihas sajjati ya nabi'u hatikal miyah wa fadu wadi samawata wa hiya mafazatun fi falatin wa bariyah lam yakun biha qablu ma'un yang qaulid dhamnir laha wa kana mawliduhu sallallahu alaihi wa sallama bil mawdi'il ma'rufi bil irasil makkiyah والبلد الذي لا يعدد شجره ولا يحنى لخلاه وطلف في عام ولادته وفي شهرها وفي يومها على أقوال للعلماء مروية والراجع أنها قبيل فجر يوم الاثنين 12 شهر ربيع الأول من عام الفيل الذي صد الله تعالى عن الحرم وحماه. Ini motor inggilah jutung ya.